بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Setelah kita membaca bab Al-Ba'thu Ba'dal Maut, kebangkitan setelah kematian, yang kita baca dari kalam Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam matan kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, dan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya secara global kejadian-kejadian di akhir zaman, dari munculnya 10 tanda hari kiamat besar, kemudian datangnya hari kiamat yang sangat dahsyat dan mengerikan tersebut, dengan ditiupnya sangkakala yang pertama, kemudian dengan ditiupnya sangkakala yang kedua, fa'idahum qiyamu yang zurun, seketika itu pula seluruh manusia berdiri dalam keadaan melihat mereka dibangkitkan dari kuburnya. Inilah yang disebut dengan Al-Ba'thu Ba'dal Maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang wajib untuk kita imani. Dan setelah itu terdapat fase-fase, tahapan-tahapan yang panjang di kehidupan akhirat, dari adanya timbangan amalan, hisab perhitungan amalan, dan juga adanya as-sirat, dan berakhirlah perjalanan yang panjang di akhirat kelak dengan sebagian manusia berada di dalam al-jannah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh, dan sebagian manusia yang lain diazab di dalam api neraka dengan berbagai macam siksaan dan azab yang sangat mengerikan, waliyadu billahi min dzalik. Secara global telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, dan kita janjikan pada pertemuan yang lalu insya Allah akan kita coba bahas secara lebih detail pembahasan-pembahasan tersebut. Maka di antara pembahasan mungkin yang akan kita sebutkan secara lebih detail, ya, walaupun alhamdulillah banyak kajian-kajian telah membahasnya dari para asatidah hafizahumullah ta'ala, namun sebagai bab murojaah bagi yang telah mengetahuinya dan sebagai bentuk faedah bagi yang belum mengetahui, saya akan nukilkan beberapa pembahasan penting dari kitab Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad, syarah terhadap Lum'ah Al-I'tiqad karya Ibnu Qudamah, yang disyarah oleh beliau Al-Syeikh Al-Mujahid Fahad Al-Adni rahimahullah, yang beliau gugur di medan jihad tatkala kaum muslimin Aden dan sekitarnya melawan pemberontak Syiah Houthi dan kawan-kawannya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa nas'alullaha an yaja'alahu minasyuhada. Kitab ini pembahasan yang detail terhadap kitab Lum'ah al-I'tiqad. Beliau nukilkan dari kalam para ulama, ya, salaf maupun khalaf, ulama-ulama terdahulu maupun yang sekarang, banyak sekali pembahasan-pembahasan penting dalam kitab ini. Di antaranya yang mungkin bisa kita sebutkan tentang keluarnya Dajjal. Sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innaha lan taquma as-sa'ah hatta taraw 'ashra ayatin." Sungguh tidak akan datang hari kiamat tersebut sehingga kalian melihat 10 tanda besar. Iya. Diawali dengan munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal ini. Kemudian ya, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang akhirnya akan menghentikan dan memupus fitnah yang dahsyat yang ditebarkan oleh Dajjal. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan membunuh Dajjal di Babulud Palestina, di Syam. Dan kemudian munculnya Ya'jud wa Ma'jud, suatu kaum yang sangat besar dan banyak sekali jumlahnya, yang membuat keonaran dan fitnah di muka bumi. Kemudian juga ya, khuruj ad-dabbah, keluarnya hewan darat melata yang mampu berbicara. Dan juga ya, keluarnya dukhan, asap yang menyeliputi manusia ketika itu. Iya. Ini di antara tanda-tanda besar tersebut. Iya. Dan juga terjadinya khosfun, ya, goncangan bumi sampai dibalik, ditenggelamkannya bumi tersebut, ya, di tiga bagian tempat di dunia. Yang pertama di timur, ya, yang kedua di barat bumi, dan yang ketiga di Jaziratul Arab, di Jazirah Al-Arabiyah. Kemudian tentunya ya, terakhir dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa narun takhruju min Aden, api yang muncul dari Aden, bagian selatan dari Jazirah Arab, ya, yang akan menggiring manusia ke mahsyarnya. Ketika telah, dan juga tadi terlewatkan satu, munculnya matahari dari arah barat. Munculnya matahari dari arah barat. Setelah tentunya keluar 10 tanda, tanda besar datangnya hari kiamat ini, kemudian akan tegaklah, datanglah hari kiamat yang sangat dahsyat dan mengerikan tersebut, yang tidak akan menimpa kecuali pada seburuk-buruk manusia, yang ketika itu tidak lagi ada yang mengatakan Allah, Allah di muka bumi. Iya. Dan telah diterangkan pada pertemuan sebelumnya sebagai bentuk ya, kompromi, ya, mengkompromikan atau menjamak hadis-hadis yang ada, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah, Allah, tidak akan datang hari kiamat sampai tidak ada lagi dikatakan di dunia ini Allah, Allah, dengan hadis yang terkenal sekali, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan senantiasa ada sekelompok umat, ya, yang berada di atas al-haq, tidak membahayakan mereka sedikit pun orang-orang yang mengacuhkan mereka, tidak mau menolong mereka, dan juga tidak memudaratkan mereka sedikit pun orang-orang yang ya, menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat hadis, dan ini telah diterangkan oleh para ulama kita, bahwa orang-orang yang beriman memang senantiasa akan tetap ada sampai akhir zaman nanti. Namun ketika datangnya hari kiamat, hari kiamat itu tidak akan menimpa kecuali orang-orang yang terburuk, ya syirarul khalq. Karena di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin yang dengannya orang-orang yang beriman yang dalam kalbunya masih ada keimanan akan wafat dengannya. Setelah orang-orang yang beriman tersebut habis, ya, wafat seluruhnya, maka tidaklah tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang buruk, ya, orang-orang kafir, syirar al-khalq, makhluk-makhluk yang buruk, yang terburuk, ya, ketika itulah datang menimpa mereka, ya, kejadian-kejadian yang dahsyat dan mengerikan di hari kiamat tersebut sebagaimana telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Pembahasan pertama tentang keluarnya Dajjal. Beliau Asy-Syaikh Fahad Al-Adani rahimahullahu taala menyebutkan tentang makna dari Dajjal. Mengapa disebut dengan Dajjal? Secara bahasa, ya, Ad-Dajjal artinya Al-Kadzdzab. Orang yang sangat banyak berbuat kedustaan. Beliau nukilkan dari sebagian ulama lughah demikian. Dan mengapa Ad-Dajjal disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, ya, tentang makna Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, mengapa disebut dengan Al-Masih? Ya, kata beliau, ada 23 pendapat dalam makna Al-Masih. Bahkan sebagian mengatakan ada 50 pendapat yang menjelaskan tentang makna Al-Masih. Terdiri dari, ya, makna-makna yang banyak yang diterangkan oleh para ulama. Mereka berselisih tentang apa sebenarnya makna dari Al-Masih. Namun kesimpulannya, kalimat Al-Masih ini bisa dipergunakan untuk dua hal yang saling berkebalikan. Yang pertama, kalimat Al-Masih disebutkan untuk As-Siddiq yang jujur, yang jujur. Oleh karena itu Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam disebut dengan Al-Masih Isa ibn Maryam. Ini makna yang baik, yang terpuji, As-Siddiq. Dan makna yang kedua dari Al-Masih adalah disebutkan untuk Ad-Dallil, orang yang sangat sesat, orang yang sangat sesat. Naam. Dan ini yang tepat untuk mengartikan makna Al-Masih Ad-Dajjal, karena dia seorang yang pendusta dan sangat sesat dan menyesatkan manusia. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ya, menyebutkan makna yang lain. Mengapa Ad-Dajjal disebut dengan Masih? Li'annahu, salah satu pendapat yang ada, li'annahu mamsuhul ain, karena matanya terhapus satu, ya, buta sebelah, ya, matanya buta sebelah. Dan ada pendapat yang lain, li'annahu yamsah al-ard idha kharaja, karena Al-Masih Ad-Dajjal ini akan mampu menyapu bumi ketika dia keluar. Ya, dia bisa berputar-putar di seluruh dunia, ya, hanya dalam waktu yang relatif singkat, 40 hari. Oleh karena itu fitnah Dajjal sangat dahsyat dan mengerikan. Ya, tidaklah ada tempat kecuali dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Al-Madinah. Kemudian dalil-dalil yang berkaitan tentang Ad-Dajjal sangat banyak sekali, ya, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang seorang yang sangat pendusta dan buta, yaitu Dajjal tersebut. Ini menunjukkan, ya, fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat dahsyat dan mengerikan, dan telah diperingatkan oleh para nabi. Ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka, para nabi tersebut telah memberikan peringatan kepada umatnya masing-masing tentang akan munculnya fitnah yang sangat dahsyat, yaitu keluarnya Ad-Dajjal tersebut. Di akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna rabbakum laisa bi'awar." Dan sesungguhnya Rabbmu tidaklah buta. Iya, jangan sampai tertipu dengan Dajjal. Iya. Maktubun baina 'ainih kaffa'ra. Dan tertulis di antara dua matanya, ya, di bagian jidatnya, di antara kedua, ya, bola matanya, walaupun yang satu buta tersebut, tertulis, ya, padanya kafara, ya, yaitu kafir, ya, dibaca ay kafir, yaqra'uhu kullu mu'min, dalam sebagian riwayat hadis yang bisa dibaca tulisan tersebut oleh setiap orang yang beriman. Iya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, ya, buta mata tersebut berada pada sebelah kirinya. Ad-Dajjal a'warul 'ainil yusra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Udzaifah riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Dajjal tersebut buta mata yang sebelah kirinya. Iya. Ma'ahu jannatun wa narun. Fa naruhu jannah wa jannatuhu nar. Iya. Dia bersamanya ada surga dan neraka, tetapi nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Iya. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan 11 hadis. Beliau menyebutkan 11 hadis, ya, dalam babu zikri Ad-Dajjal wa annahu la yadkhul al-Madinah min kitabil fitan, dalam kitab sahih Muslim 6, dalam kitab sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Fitan dalam sahih Al-Bukhari membuat bab khusus, ya, tentang Dajjal, dan beliau sebutkan 11 hadis. Dan begitu pula Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang Dajjal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari fitnahnya Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mempunyai kitab dengan judul Al-Masih Ad-Dajjal. Beliau kumpulkan padanya hadis-hadis yang sangat banyak yang berkaitan tentang Dajjal ini. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, "هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده." Ya. Kata beliau Al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadis-hadis ini yang banyak sekali telah disebutkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yaitu Imam Bukhari dan yang lainnya, dalam kisah Dajjal adalah hujjah, dalil yang sangat kuat untuk mazhab ahlul haq, mazhab ahlus sunnah wal jamaah, yang menetapkan tentang benarnya keberadaan Dajjal. Dajjal sudah ada dan akan keluar di akhir zaman nanti. Wa annahu syakhsun bi'ainihi. Perhatikan, Dajjal itu manusia biasa. Manusia, ya, dia manusia dari seperti manusia-manusia yang lain. Tetapi bedanya, ibtalallahu bihi ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan adanya dajjal tersebut. Wa aqdarahu ala asya' min maqduratillahi ta'ala. Dan Allah kuasakan, perhatikan, ini sebagai bentuk fitnah, ujian bagi manusia. Allah kuasakan kepada dajjal perkara-perkara yang merupakan kemampuan, ya, dari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian hal tersebut Allah kuasakan kepada dajjal. Min ihya'il mayyit alladhi yaqtuluh. Di antaranya menghidupkan seorang yang telah dia bunuh. Seorang yang mati karena dia bunuh kemudian dia hidupkan. Wa min zuhuri zahratid dunya. Iya, dan dengan tampaknya perhiasan-perhiasan dunia. Wa jannatuhu wa naruhu wa nahrihi. Iya, dan juga dia membawa surga dan neraka. Iya. Dan ya, yang lainnya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala kuasakan perkara-perkara yang luar biasa tersebut, ya, yang tidaklah, ya, dikuasakan kepada yang selainnya, menghidupkan yang mati, ya, dan juga, ya, membawa surga dan neraka. Ini sebagai bentuk fitnah. Ibtalallahu bihi ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya manusia ini, ya, di akhir zaman kelak dengan munculnya dajjal tersebut. Inilah mazhab yang benar, mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab ahlul hadis, yang mereka menetapkan tentang keberadaan dajjal, dan itu adalah hak, dan dia adalah manusia, iya, seperti manusia yang lainnya, hanya saja dia memiliki kemampuan-kemampuan yang Allah kuasakan kepadanya sebagai bentuk fitnah kepada manusia di akhir zaman nanti. Naam, dan di sana ada kelompok-kelompok yang menyelisihi dan mereka mengingkari keberadaan dajjal. Ya, seperti Al-Khawarij dan juga Al-Jahmiyah dan juga sebagian Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah. Naam. Dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Mereka mengatakan, ya, orang-orang tersebut, ya, dajjal itu ada, mereka akui. Karena memang dalil-dalilnya banyak. Mereka tidak bisa mendustakannya. Tetapi apa yang mereka ingkari? Hanya saja, kata mereka, perkara-perkara yang, ya, disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, ya, dari perkara-perkara yang luar biasa bisa menghidupkan yang mati, membawa surga dan neraka, dan yang lainnya, kata mereka, ini adalah, ya, khayalat. Ya, hanya khayalan-khayalan. La haqiqa, la haqa'iqa laha. Tidak ada hakikatnya. Ya. Dan mereka menuduh bahkan, ya, kalau seandainya itu benar, ya, nah, maka tidak akan, ya, dipercayai keberadaan mu'jizat-mu'jizat bagi para nabi alaihi mussalatu wassalam. Ya. Maka setelah itu Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyebutkan wa hadza ghalatun min jami'ihim. Ya, dan ini adalah kesalahan fatal dari seluruh kelompok tersebut yang mereka, ya, memahami dengan cara yang salah. Ya. Taib. Kenapa? Li'annahu lam yad'u an-nubuwah. Ya. Karena dajjal tidak mengaku sebagai seorang nabi. Ya, pada akhir zaman nanti. Maka jangan disamakan, ya, dengan mukjizat-mukjizat yang ada yang dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana sifat dari Al-Masih Ad-Dajjal ini? Ya. Beliau sebutkan Asy-Syaikh rahimahullah, Asy-Syaikh Fahad rahimahullahu taala, dajjal adalah dari manusia, dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Manusia seperti kita, manusia. Manusia biasa. Dan dia wa huwa rajulun syabun. Ya, dia masih berusia muda, ya, seorang yang muda, pemuda, ahmar, ya, kulitnya kemerah-merahan, qasir, dia pendek, afhaj, ya, taib, ya, kakinya, ya, agak, ya, pincang, ja'dur ras, dan juga rambutnya ikal, ya, mamsuh al-ain al-yumna. Kalau di sini disebutkan, ya, yang buta adalah mata sebelah kanan. Tadi disebutkan sebelumnya dalam hadis yang sahih, ya, adalah al-ain al-yusra. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, ya, ka'annaha inabah tawfiyah, seolah-olah matanya tersebut seperti, ya, ya, buah anggur. Buah anggur. Ini menunjukkan bentuk fisik yang jelek yang ada pada Dajjal. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian kata beliau, ya, tentang sifat Dajjal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, qalu hadha ad-dajjal aqrabun nas bihi syabhan ibn Qattan rajulun min Khuza'ah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, setelah menyebutkan sifat-sifat dari Dajjal ini dengan sifat-sifat yang tadi, ya, jelek, ya, ada seseorang pada zaman beliau yang mirip dengannya. Manusia yang paling mirip dengan Dajjal adalah Ibnu Qatan, rajulun min Khuza'ah. Ya, seseorang dari Khuza'ah. Naam, wallahu alam. Kemudian, ya, disebutkan pembahasan yang lain oleh beliau bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, inna fitnatahu a'zamul fitan al-ka'inah fid dunya. Fitnah yang dihasilkan, ditimbulkan oleh Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat yang ada di muka bumi. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat yang ada di muka bumi ini, ya, selain dari Dajjal ini, yang lebih besar dari Dajjal ini. Tidak ada. Fitnah yang paling dahsyat adalah fitnahnya Dajjal. Bahkan, ya, dalam hadis Abu Umamah, ya, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al hadis wa fihi innahu lam takun fitnatun fil ard mundu dzara Allah dzurriyyata Adam a'zama min fitnati ad-Dajjal. Ya, hadis ini dikatakan oleh beliau hasan dengan seluruh syawahidnya, seluruh jalur-jalur periwayatannya yang menjadi hadis yang hasan, hasan li ghairi. Ya, sesungguhnya tidak ada sebuah fitnah pun di muka bumi ini semenjak Allah Subhanahu wa taala sebarkan, ya, keturunan Nabi Adam alaihi salam, tidak ada suatu fitnah yang lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan fitnahnya Dajjal. Ya. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Imran bin Husain, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbar min ad-Dajjal." Tidak ada, ya, perkara fitnah yang lebih dahsyat, ya, sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampai datangnya hari kiamat, ya, dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal. Ya, dibandingkan dengan fitnahnya Ad-Dajjal. Berapa lama keluarnya Dajjal? Disebutkan, ya, di dalam riwayat hadis yang sahih, naam, bahwa keluarnya Dajjal adalah, ya, selama 40 hari. Dalam riwayat Muslim dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'una yawman. Iya, ketika para sahabat bertanya, ya berapa lama Dajjal akan berada di muka bumi setelah keluarnya kelak di akhir zaman? Arba'una yawman, yawmun kasanatin, wa yawmun kasyahrin, wa yawmun kajum'atin, wa sa'iru ayyamihi ka'ayyamikum. 40 hari, satu hari pertama seperti satu tahun, satu hari kedua seperti satu bulan, satu hari ketiga seperti satu Jumat, dan yang lainnya seperti hari-hari yang kalian hitung, biasa kalian hitung. Berarti berapa totalnya? Satu tahun, dua bulan, dua pekan. Iya, dua pekan. Satu bulan, satu tahun, ya, dua bulan, dan dua pekan. Iya, itu ya jika dihitung dengan hari-hari kita yang biasa ini. 6. Karena sisanya 37, berarti 1 bulan 1 pekan. Iya. Berarti semuanya 1 tahun 2 bulan dan 2 pekan. Wallahu taala alam. Kemudian, ya, dari mana keluarnya Dajjal? Iya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini semuanya penukilan-penukilan dari ya pembahasan beliau Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah dalam Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, ya, yang bisa dipastikan Ad-Dajjal yakhruju min kibal masyriq jazman. Yang bisa dipastikan bahwa Dajjal akan keluar di akhir zaman nanti dari arah timur. Ini dipastikan. Ya, sekarang tinggal dari daerah mana? Iya. Karena terdapat perbedaan riwayat-riwayat hadis. Sebagian riwayat hadis menyebutkan Dajjal keluar dari Khurasan. Dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Asbahan. Dan dalam riwayat yang lain, ya, keluarnya Dajjal ketika kaum muslimin bisa menaklukkan Konstantiniyah, ya, Konstantinopel, sebuah kota besar, ya, di Romawi, ya, Konstantiniyah, ya, toib. Maka yang bisa dipastikan kata beliau rahimahullah adalah dia akan keluar dari belahan timur bumi, belahan timur bumi. 6. Dan dia akan bisa memasuki seluruh tempat di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak, yang didatangi oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaikah safina yahrusunaha. Ya. Tidak ada satu celah pun di antara celah-celah dua negeri tersebut, Mekah dan Madinah, kecuali di sana ada para malaikat yang berbaris yang menjaga dua tempat yang mulia tersebut. Thumma tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajafatin fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiqin. Ya, Dajjal tidak bisa masuk. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kota Madinah tatkala itu akan mengalami goncangan. Ya. Yang menggoncangkan penduduk yang ada di dalamnya. 3 kali goncangan. Gempa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan setiap orang kafir dan munafik dari negeri Madinah tersebut untuk mengikuti Dajjal. Nas'alullah salam wa al-afiyah. Iya. Kemudian, ya, apa saja yang diklaim oleh Dajjal ketika dia keluar? Apa saja yang dia katakan atau dia ya, akui, sehingga banyak menipu manusia dan mengikuti dia di akhir zaman kelak. Ya, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa amma alladhi yadda'ih fa innahu yakhruju awwalan fa yadda'i al-iman was-salah. Iya, dia pertama kali ya akan ya mengklaim adanya dia seorang yang beriman dan orang yang saleh, thumma yadda'i nubuwah, kemudian dia mengaku sebagai nabi, thumma yadda'i ilahiyah, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan, sesembahan. Iya. Namun ya Al-Hafidh kemudian menyebutkan sebuah hadis ya yang dari riwayat Imam Tabrani, tetapi beliau sendiri mengatakan sanad hadisnya lemah. Ya, sanad hadisnya lemah. Maka yang diaku dari yang diklaim adalah seperti yang di hadis-hadis yang sebelumnya, ya, dia membawa ya hujan, menurunkan, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang dia bunuh, ya, membawa surga dan neraka, ya, sehingga banyak sekali manusia yang tertipu, ya, banyak sekali manusia yang tertipu sehingga mengikuti Ad-Dajjal, sehingga mengikuti Ad-Dajjal. Naam. Kemudian yang paling penting dari pembahasan tentang Dajjal ini tentunya adalah apa saja sebab-sebab yang menjadikan seseorang terlindungi dari fitnah Dajjal dengan izin Allah Azza wa Jal. Ya. Para ulama telah menyebutkan sebab-sebab yang dengannya ya manusia akan terjaga, ya, terselamatkan dari fitnah Dajjal. Yang pertama adalah al-isti'adzah billah min syarri fitnatih wal ikthar min dzalik, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan fitnah Dajjal dan memperbanyak doa tersebut. Ya, terlebih khusus pada tasyahud akhir dalam setiap salat kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau alaihi salatu wasalam ya berdoa di tasyahud akhir tersebut sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiih ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini yang pertama. Ya, banyak berdoa. Berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal yang sangat mengerikan tersebut. Yang kedua, hifdhu ashri ayatin min awwali suratil kahf. Kahfi. Menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Iya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Darda, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Ad-Dajjal. Yang ketiga, ya, cara sebab yang ketiga agar seseorang terhindar dari fitnah Ad-Dajjal, an yabta'ida anhu wa la yata'arrad lahu. Ya. Illa in kana ya'lamu min nafsihi annahu lan yadhurrahu li thiqatihi bi rabbihi wa ma'rifatihi bi 'alamatihi allati wasafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha. Kata beliau, ya, Syekh Fahad rahimahullah, yang ketiga yang bisa dilakukan agar seorang terhindar dari fitnah Dajjal adalah menjauh darinya, menjauh darinya tatkala mendengar ya munculnya dajjal ya tersebut, menjauh, jangan mendekat ya, kecuali orang yang mengetahui deh bahwa dirinya ya mempunyai kekokohan keimanan yang ya sehingga fitnah dajjal tidak akan memudaratkannya, li siqatihi bi rabbih, karena kekuatan ya siqah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mengetahui tanda-tanda dari dajjal tersebut yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hukum asalnya ya, hendaknya seorang tidak merasa hebat, tidak merasa ya sok kuat, tetapi hendaknya menjauh ketika mendengar ya adanya dajjal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar keluarnya dajjal, maka menjauhlah darinya. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsubu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi min asy-syubuhat. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ada seseorang yang benar-benar mendatangi dajjal, dia menyangka dirinya beriman, kokoh imannya, ya, tidak akan terfitnah dengan dajjal, tetapi ternyata dia mengikuti dajjal ya disebabkan ya syubhat-syubhat yang dahsyat yang dilontarkan oleh dajjal tersebut, ya, maka jangan merasa aman. Hadis ini diambil, diistinbat oleh para ulama kita ya untuk sebagai salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang memerintahkan kita kaum muslimin, kaum mukminin untuk menjauh dari ahlul bid'ah, dari ahlul bid'ah wal ahwa wal hizbiyin. Jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman dari fitnah-fitnah, syubhat-syubhat para ahlul bid'ah wal ahwa tersebut. Ya. Karena betapa banyak ya orang yang ya berdalih ya mendekati ya atau menasihati malah terbalik. Akhirnya terjerumus di dalam lubang fitnah yang dahsyat hizbiyah dan ya bid'ah-bid'ah yang ada. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya, ini di antara dalil yang bisa dipakai ya untuk disyariatkannya kita menjauh dari ya bermajlis dengan ahlul bidah wal ahwa, dengan bermajlis dengan ahlul bidah wal ahwa wal hizbiyin. Ya. Yang keempat, sebab di antara sebab-sebab agar seseorang terhindar dari fitnah dajjal, an yaskuna al-Madinah aw Makkah. Lakin ma'al iman as-sadiq wal amal as-salih. Ya. Yaitu tinggal di negeri Mekah dan Madinah. Ya, negeri Mekah atau negeri Madinah. Akan tetapi, selain tinggal di Mekah dan Madinah, hendaknya terus memperkuat, mengokohkan dirinya dengan keimanan yang jujur dan amal saleh. Iya. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Iya. Bagaimana berakhirnya dajjal? Ya, binasanya dajjal. Ya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang berkaitan tentang dajjal. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. Ya, kata beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ketika itu Allah subhanahu wa taala mengutus al-Masih ibn Maryam, ya, menurunkan Nabi Isa ibn Maryam, maka beliau turun di Manarah Al-Bayda di timur kota Damaskus. Ya, sekarang Damaskus ibu kota Suriah. Ya, Syam. Ya, Syam Naam. Di sebelah timur Damaskus. Naam, wadhi'an kaffayhi 'ala ajnihati malakain. Beliau meletakkan dua telapak tangannya ya di atas sayap-sayap dua malaikat. Ini sifat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dibawa turun oleh dua malaikat. Beliau memegang, meletakkan tangannya di sayap-sayap para malaikat tersebut. Iya. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian di akhir cerita, naam, fayatlubuhu, ay yatlubu ad-dajjal. Kemudian beliau setelah turun di muka bumi, ya, beliau mengejar-ngejar, mencari dajjal. Hatta yudrikahu bibabiluddin fayaqtuluh. Kemudian beliau akhirnya Nabi Isa alaihi salam akan mendapatkan, ya, menangkap dajjal di Babulud. Kemudian beliaulah yang membunuh dajjal dan berakhirlah fitnah yang dahsyat yang ditebarkan oleh dajjal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kelanjutannya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kekurangan dan kekeliruan itu datang dari kekurangan yang ada pada diri saya. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.